Kembali kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid di Syarah Tauhid yang diterjemahkan oleh Wadilatul Syekh Muhammad S.A. Abu Aziz Al-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Qala ma'alim rahimahullah ta'ala wa qalullahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa anwalun taraktumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih wa tarabbasu hatta ya Allah bi amri wallahu la yahdil qawmal fasikin. Katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian dan harta-harta kalian yang kalian upayakan, yang kalian dapatkan dan perdagangan kalian yang kalian khawatirkan akan mengalami kerugian, dan tempat-tempat kalian dan tempat-tempat tinggal kalian yang kalian sukai, ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, lebih kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian sukai daripada jihad di jalan Allah SWT, kata Rabbasu, maka tunggulah. Mada yahilu bikumun minal azab, tunggulah sampai Allah SWT mendatangkan azab. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah SWT mendatangkan perkaranya, mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qawmal fasikin, dan Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Qala syarah ta'ala asyarah ikmali, sekarang secara global di dalam ayat tersebut, fi hadhihi al-ayah ya'muru Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yubayyana lin-nasi anna man قدم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله ودفاع عن دينه فإن عليه أن ينتظر ماذا سيحل به من عذاب الله. Di dalam ayat yang mulia tersebut Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada manusia bahwasanya barang siapa yang lebih mencintai dari perkara-perkara yang bersifat keduniawian, seperti lebih mencintai dari bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga-keluarga, harta, perdagangan, tempat tinggal, lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih mencintai perkara-perkara tersebut daripada berjihad di jalan Allah SWT dalam hal untuk meninggikan kalimat Allah, maka hendaklah mereka menunggu. Berarti mereka apa? Mereka menunggu api yang akan Allah Subhanahu wa taala datangkan azab, diturunkan azab kepada mereka. Dianna Allah la yuwaffiqu la yuwaffiq ila ta'atihi man arada khuruja minha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak setuju kepada orang-orang yang mengaku taat kepada Allah SWT namun ternyata dia ingin keluar dari kecintaan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ayat ini termasuk juga dari ayat-ayat imtihan, ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul. Maka tatkala kecintaan tersebut berbenturan dengan kecintaan kepada keluarga, kepada harta benda, kepada tempat tinggal dan perdagangannya, dan apa yang dia sukai dari materi dunia, daripada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah masuk ke dalam sikap palsu. Dan Allah SWT dibagi sebagai kaum yang palsu, kaum yang palsu. Tatkala Allah SWT memerintahkan suatu perkara, Rasulullah SAW juga memerintahkan suatu perkara, kemudian berbenturan dengan berseberangan dengan apa? Dengan apa-apa yang mereka cintai. Maka ayat ini sebagai ayat imtihan atau ayat ujian. Tatkala mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan meninggalkan kesenangan duniawinya, tatkala ada seruan Quran, untuk membela agama, untuk berjihad di jalan Allah SWT, maka ini juga termasuk bentuk ujian dari Allah SWT kepada orang-orang yang mengaku cinta Allah dan Rasulnya. Apakah dia berangkat atau tetap bersama dengan keluarganya dengan apa yang dicintai dari sehari-harinya. Sehingga seorang yang tidak lulus ujian, mereka lebih mencintai dari materi-materi duniawi daripada Allah dan Rasulnya, berarti dia sedang menunggu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah SWT tidak rela untuk dikalahkan kecintaannya dengan harta benda. Dan juga menegakkan kalimatullah, menegakkan agama Allah, membela agama Allah, ini sesuatu yang paling penting. Jadi sekedar mencintai harta benda. Sehingga ini sebagai ujian bagi kaum muslimin dan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sebagai ujian mana yang lebih didahulukan, perintah Allah SWT dan Rasulnya ataukah apa yang dia senangi dari kehidupan dunia. Kalau saya mengutara al-fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut, al-ula yang pertama, tahrimu takdimi hukti hadil asya' as-samanya ala hubillahi wa rasulihi wa jihad wa jihadi fi sabili. Haramnya mendahulukan, mengedepankan kecintaan kepada 8 perkara ini. Di atas kecintaan Allah dan Rasulnya dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ujian seperti ini terus ada di setiap saat dan keadaan, tidak hanya menunggu pas waktu pas seruan jihad saja ya. Ibaratnya seperti sholatul ilmi itu termasuk jihad. Maka sholatul ilmi tersebut juga sebagai ujian. Apakah dia mementingkan sholatul ilmi atau mementingkan kegiatan duniawi? Ini juga sebagai ujian. dikatakan adalah seorang yang dia cinta pada Allah dan Rasulnya dan jihad, dia mengutamakan thalab ilmi. Adapun dia kegiatan sehari-hari dalam rangka untuk mencari ma'isyah kehidupan, maka hanya untuk menopang saja keberlangsungan dia tatkala thalab ilmi. Tidak malah dikalahkan thalabul ilminya. Sehingga apa? Dikesampingkan. Ya kalau ada kesempatan thalabul ilmi, kalau ada waktu luang thalabul ilmi. Kalau tidak, maka dia juga tidak belajar. Maka ini juga bentuk ujian kepada kaum muslimin, mana orang yang jujur cintanya terhadap Allah dan Rasulnya. Dan tentunya seorang yang talabul ilmi tidak apa, tidak dilarang untuk bisnis, untuk mencari kehidupan manusia, boleh saja, tapi jangan dijadikan sebagai keutamaan. Bahkan yang diutamakan adalah thalabul ilmi. Dan keduanya bisa berjalan, diatur sesuai dengan keadaan. Tatkala seseorang dia punya kelonggaran waktu, usia, tenaga, kesempatan, sedangkan dia tidak apa, belum, masih ada yang membiayai misalnya, maka dia konsentrasi telah berilmi, jangan apa, jangan malah beralasan cari-cari penghidupan, padahal dia masih ditanggung. Maka thalabul ilmi adalah sesuatu yang didahulukan. Justru seseorang diberikan kesempatan seperti kalian masih anak-anak, masih ditanggung orang tua, belajar, jangan apa ngurus, mau kerja ini kerja itu. Gak usah kamu konsentrasi belajar, kecuali nanti tak kalah orang tuamu sudah lemah, sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa bekerja, kamu yang gantikan kerja seperti itu. Sehingga ini apa, bentuk mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya. Karena jihad dengan ilmu pada sekarang ini benar-benar dibutuhkan. Berapa banyak orang yang tidak tahu agama di luar sana, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa, tidak berbanding. Butuh ilmu kalian, butuh keterangan agama orang-orang yang amanah dalam menerangkan Islam, agama. Di samping itu apa? Di samping itu mereka telah banyak dai-dai yang menyimpang, dai-dai yang menuju ke dalam pintu neraka jahanam. Kita sebagai apa? Harus bersaing dengan mereka. Berapa banyak upaya mereka yang mereka gencarkan dalam rangka untuk mencari pengikut, untuk menggelincirkan manusia dari jalan shirotol mustaqim. Sedangkan dan antara ahlussunnah wal jamaah, semangat. di pundak-pundak kalian amanah yang besar. Agama ini tegak, belajar yang sungguh-sungguh, ya. Dengan mikirkan orang tua bekerja, biar orang tua yang bekerja. Asalnya jawazu mahabbati hadhil asya' as-samaniyah idza lam tadghaw 'ala hubbillahi wa rasulih. Yang kedua, bolehnya seseorang mencintai kedelapan jenis ini, ya. Keduniaan, harta benda, keluarga, bisnisnya dan yang lainnya, boleh selama tidak melampaui atau mengalahkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Sehingga kalian apa? Kalian jadikan cita-cita hidup kalian sebagai apa? Sebagai orang-orang yang waman ahsanu iman dengan Allah, menjadi sebaik-sebaik orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu mengajarkan kebaikan. Jangan malah cita-citanya ingin jadi pemain sepak bola. Orang mondok cita-citanya pemain sepak bola. Ilmu nanti jadi apa? Ditanya oleh Allah SWT di akhirat. Ilmu kamu buat apa kalau jadi pemain sepak bola? Keliru. Kalian bercita-cita sebagai apa? Sebagai pejuang agama. Tatkala kondisi kondusif, kalian berjuang dengan ilmu, dengan belajar. Tatkala kondisi yang genting membutuhkan mengangkat senjata, mengangkat senjata. Ini adalah perintah Allah SWT untuk mempertahankan agama. Seperti itu. Jangan bertanya kita sudah bertahun-tahun dari pondok dari kecil, setelah lulus saya ingin kerja di sana. Di Jakarta, di pabrik ini dan itu, cita-cita yang rendah. Kan, cita-cita yang rendah seperti itu. Kalau cuma ingin kerja di Jakarta, tidak usah mondok saja. Ya. Kalian bahasanya kewajiban mencari ilmu, ya. Ini tetap ada pada pundak-pundak kalian. Yang kita garis bawahi bahasanya, jangan jadikan cita-cita kalian bekerja. Tapi kalian bekerja untuk Allah dan Rasulnya, ya. Membantu perjuangan, membantu dakwah, membantu pondok dengan ilmu kalian. Jangan malah jauh dari markas ilmu, jauh dari pesantren, hanya ingin mendapatkan uang. Banyak bilang. Asalnya hubbullahi wa rasulihi mutalazimani falyasihu hubbu ahadihima duna al-akhar. Yang ketiga, kecintaan Allah dan Rasulnya ini sesuatu dua yang tidak bisa dipisahkan, selalu berkaitan. Tidak bisa seorang mencintai satu kemudian meninggalkan yang lainnya. Saya cinta Allah saja kemudian tidak cinta Rasul, maka tidak bisa. Jalan saya, hidup saya ingin Al-Quran saja yang saya pegang, sunnah tidak, maka tidak bisa. Allah dan Rasulnya ini adalah sebagaimana dua keping uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian mencintai Allah juga harus mencintai Rasul. Kalau kalian ingin mengamalkan Al-Quran tentunya dengan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa orang-orang yang ingin mengamalkan Islam dengan benar tanpa dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Sehingga menjadi barometer orang yang benar keislamannya tentunya apa? Semakin nampak pada dirinya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang hari-harinya belajar Quran, belajar hadis, tapi tidak ada di dalam dirinya kelihatan sunnah, tidak ada. Nah, seperti ini perlu dipertanyakan belajarnya. Sehingga seorang yang benar Islamnya tentunya apa? Tentunya ciri-ciri zahir dan batinnya ada pada mereka, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'ah, hidayah di taufiq khasatun billah duna man siwahu. Bahwasanya hidayah taufiq khusus dimiliki oleh Allah SWT bukan selainnya, yang bisa menunjuki mendapatkan hidayah seseorang, bisa mendapatkan kecintaan sehingga lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan lebih mencintai dia di jalan Allah SWT. Ini adalah apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang belajar Islam dengan benar dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mudah mendapatkan hidayah atau taufik daripada orang yang tidak belajar tentang sunnah. Munasabatul ayat li bab kusuran ayat terhadap bab haitsu dalatul ayat ala tahrimi tadkimi hubbi hadhihi asya'i tsamaniyah ala hubbillahi wa rasulih. Di mana hadis ini, ayat ini menunjukkan haramnya mendahulukan kecintaan kepada yang bersifat dunia daripada kecintaan Allah dan Rasulnya. Munasabatul ayat ayat ini tauhid dan ayat ini tauhid ayat sudah ayat ana wujubi hubbillahi wa rasulih. Lida yakunu al-hubbu naw'an min al-ibadah. Wa syarqul ibadah li ghairi syirkun. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan segalanya. karena kecintaan jenis ini adalah termasuk dari ibadah, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Sedangkan memalingkan ibadah kepada selain Allah SWT, maka bentuk kesyirikan. Sehingga kesimpulannya, tatkala seseorang lebih mendahulukan kecintaannya kepada harta duniawi, kepada keluarga, kepada apa yang dia cintai dari sehari-hari, kegiatan, daripada kecintaan Allah dan Rasulnya, berarti dialah telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Telah membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti apa? Terjerumus ke dalam kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.